pernah bilang takkan jauh dariku, dan kau berjanji kan bahagiakanku. Tapi kini kau tak peduli, dan ku tak mengerti salahkah aku mencintaimu. Kau janjikan aku selamanya denganmu, kau ingkari janjimu untukku. Semakin ku mencoba untuk menyayangimu, walaupun aku tahu pelan-pelan kau menjauh. Sulit bagiku terjauh darimu, tak sanggup hatiku hapus kenangan kita dulu.